Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam bab yang ketiga tentang qada'ul hajah wa adabuha, tentang membuang hajat dan adab-adabnya. Pada bab yang ketiga ini ada lima masalah yang dibahas di sini, dan telah kita baca pada pertemuan yang terakhir masalah yang keempat. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Bukan na'am jawabannya. Taib, jawabannya bala. Kalau na'am berarti menyangkal. Taib. Sehingga pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada masalah yang kelima. Apa itu? Apa batu akik? Baik. Kita mulai. Al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima. Ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Perbuatan yang dibenci bagi orang yang sedang buang hajat. Kalau pada pertemuan yang keempat itu menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi orang yang hendak buang hajat atau sedang buang hajat. Masalah yang kelima ini adalah perbuatan-perbuatan yang makruh, dibenci ketika buang hajat. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbalu mahabbir rih bila ha'ilin. Dimakruhkan atau dibenci ketika buang hajat menghadap ke arah hembusan angin bila ha'il, tanpa ada penghalang, tanpa ada penghalang atau pembatas. Apa sebabnya? Li'alla yartadda. Taib, li'alla yartaddal baulu ilaih. Agar supaya air kencing tidak kembali kepadanya. Mafhum ya? Nah, jadi dibenci kencing menghadap ke arah hembusan angin. Misalkan angin sekarang lagi bertiup dari timur ke barat. Misalkan, dari timur ke barat. kemudian kita kencing menghadap ke arah timur. Nah, ini dibenci, makruh. Kenapa? Dikhawatirkan air kencing akan terbawa angin, ya, terutama bagi orang yang kencing di mana? Di tempat terbuka, ya, padang sahara. Nah, kalau di tempat tertutup di WC, ya, nggak ada masalah. Nah, walaupun angin dari arah timur, barat, selatan, utara, nggak ada masalah. Tapi yang berada atau yang buang hajat di padang pasir, ya, dia hendaknya tidak kencing atau tidak buang air kecil menghadap ke arah hembusan angin. Jadi tidak melawan arah, ya. Nah, baik. Ini yang pertama, makruh, dibenci, buang hajat, na'am, menghadap ke arah hembusan angin atau melawan arah hembusan angin. Kenapa dibenci? Karena dikhawatirkan percikan air akan terbawa angin kemudian mengenai badannya atau mengenai pakaiannya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa yukrahul kalamu, dan dimakruhkan al kalam, berbincang-bincang ketika buang hajat. Nah, ini yang kedua, dibenci al kalam, berbincang-bincang ketika buang hajat. Faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu ala alihi wasallam yabul fa sallama alaihi fa lam yurdi alaihi. Sungguh telah datang riwayat bahwasannya seseorang melewati Nabi sallallahu ala alihi wasallam yang ketika itu beliau sedang buang air kecil. Kemudian seseorang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang buang air kecil. Falam yarudda alaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Paham, ya? Nah, riwayat ini riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kencing, ada orang lewat, salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Nah, taib, ini dalil dibencinya kalam, ngobrol, berbincang-bincang ketika buang hajat. Mafhum, ya? Ini yang kedua. Kita lanjut. Wa yukrahu an yabula fi syakkin wa nahwi. Dan dibenci atau makruh kencing di dalam lubang, lubang yang ada di tanah, ya. Wa nahwihi, dan yang lainnya dari tempat-tempat yang berlubang. Li hadithi Qatadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Qatadah an Abdullah ibni Sarjas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu ala alihi wasallam naha an yubal fil juhr. Bahwasannya Nabi sallallahu ala alihi wasallam melarang dari kencing di dalam lubang. Kencing, mengarahkan kencingnya ke lubang. Kila li Qatadah, kemudian dikatakan kepada Qatadah, fama balul juhar, ada apa dengan lubang, kau enggak boleh kencing, mengarahkan air kencingnya ke lubang. Kenapa? Apa alasannya? Qala, Kemudian beliau berkata, yuqalu innaha masakinul jin. Nah, karena bisa jadi lubang tersebut adalah masakinul jin, tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian wali annahu la ya'man an yakuna fihi hayawan fayu'dhi. Dan juga alasannya karena orang yang kencing ke lubang itu tidak aman, tidak aman di lubang tersebut ada hewan sehingga dia mengganggu atau menyakiti hewan tersebut. Au yakuna maskanan lil jin fayu'dhihim, atau lubang tersebut adalah tempat tinggalnya jin sehingga kalau buang air kecil atau buang hajat ke lubang tersebut, fayu'dhihim, akan menyakiti atau mengganggu saudara-saudara kita dari kalangan jin. Nah, ini alasan-alasan dilarangnya atau dibencinya buang air atau buang hajat na'am ke lubang. Pendapat yang mengatakan hukum makruh, makruh buang hajat ke na'am lubang yang ada di atas tanah, ya. Naam, ini pendapatnya Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapatnya Imam Syafi'i dan para pengikutnya, demikian pula pendapatnya Imam Ahmad dan para pengikutnya. Nah. Dan sebagian yang lain, sebagian para ulama berpendapat haram. Nah, kalau dalam buku ini disebutkan atau dipilih pendapat yang makruh, dibenci. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Sebagian para ulama yang lain berpendapat haram, seperti Al-Imam Syaukani dan yang lainnya. Nah, berpendapat haram kenapa? Nah, karena dikatakan di sini ada alasannya, yaitu akan menyakiti atau mengganggu jin ataupun hewan yang ada di lubang tersebut. Kalau sampai mengganggu dan menyakiti makhluk-makhluk Allah tersebut, maka ini dilarang. Nah, dan hukumnya haram. Nah. Baik, ini yang keberapa? Ketiga, ya. Nah, yang berikutnya. Wa yukrahu an yadkhula al-khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajatin. Sekarang yang keempat. Dibenci masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah. Nah, dilarang atau dibenci masuk ke dalam tempat buang hajat, WC dan yang semisalnya, dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah. Illa lihajatin, kecuali kalau ada keperluan atau hajat. Nah, kecuali kalau ada keperluan atau hajat. Nah, apa contohnya? Misalkan di dalam uang ya, tertulis nama Allah misalkan ya, mungkin uang real atau apalah ya. Nah, kalau uang Indonesia rupiah enggak ada ya nama Allah ya? Ada. Hah? Dengan rahmat apa? Hah? Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah. Baik. Al-muhim, kalau di situ terdapat nama Allah ya, hukum asalnya itu enggak boleh. Nah, dibenci untuk memasukkan atau untuk masuk WC dengan membawa sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Kecuali lihajah, kecuali ada keperluan, kepentingan atau ada alasan yang bisa diterima. Seperti tadi, misalkan uang, otomatis kalau uang yang ada nama Allahnya ya, nah, gak mungkin uangnya disimpan di depan pintu WC ya, langsung hilang. Nah, buka WC, keluar, hilang dompetnya, hilang uangnya, otomatis dibawa ke dalam ya, dibawa ke dalam. Kenapa? Hajah, ada keperluan, ada hajah. Tidak mengapa kalau ada keperluan atau ada hajat. Seperti khawatir tadi uangnya hilang atau khawatir bendanya yang ini hilang misalkan. Ya. Baik. Misalkan HP, HP kan biasanya di awalnya itu ada bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ada HP yang begitu kan? Ada enggak? Ada. Nah. Baik, khawatir kalau disimpan di luar hilang ya, bawa ke dalam. Lil hajah, karena ada hajah. Apa dalil dimakruhkannya atau dibencinya masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat dengan membawa sesuatu yang padanya terdapat nama Allah? Nah, disebutkan di sini dalilnya, li'anna nabiyya sallallahu ala alihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Karena Nabi sallallahu ala alihi wasallam, beliau apabila masuk WC, masuk tempat buang hajat, beliau menyimpan cincinnya. Nah, beliau menyimpan cincinnya. Baik. Telah diketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin yang di situ tertulis nama Rasulullah. Nah, ya. Baik. Dan di antara keperluan beliau membuat cincin apa? Untuk cap stempel tadi. Nah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam WC, beliau menyimpan cincinnya. Nah. Namun taib hadis ini dengan lafaz seperti ini, na'am, adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Bahkan Abu Dawud rahimahullahu taala mengatakan hadza haditsun munkar. Ini hadis munkar. Ini hadis munkar. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dha'afa hadzal hadis. Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan hadis ini. Nah, sebagaimana dalam tahqiq beliau terhadap kitab Bulughul Maram. Nah, beliau menyebutkan taib lemahnya hadis ini. Kemudian apa dalil yang sahih? Nah, kalau hadis ini lemah berarti otomatis tidak kita pakai. Ya. Nah, tidak kita gunakan untuk berdalil, karena enggak boleh berdalil dengan hadis yang lemah apalagi mungkar, karena itu bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang sahih tentang dilarangnya atau makruh atau dibenci membawa sesuatu yang terdapat nama Allah ketika buang hajat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini timbul dari ketakwaan hati. Sudah semestinya, sudah seyogianya, sepantasnya kita apa? Mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita tidak membawa sesuatu yang terdapat nama-nama Allah atau syiar-syiar Allah ketika buang hajat. Illa lihajah, kecuali kalau ada keperluan tadi. Baik, mafhum ya? Kursinya enak untuk anu apa ini? Bolak-balik ya. Goyang-goyang. Nah. Masyaallah. Jazakallahu khair yang menyumbangkan kursi. Mafhum ya, ikhwah? Nah, jadi cukup pakai dalil ini. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Nah, ayatnya sekitar 30-an lah ya. Nah, dicek nanti. Kalau enggak salah 32 atau berapa, lupa. Baik. Kemudian kita lanjut. Amma 'indal hajati wad-darurati fala ba's. Adapun ketika ada hajat, ada keperluan dan ada darurat, kondisi darurat, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Yaitu tidak mengapa membawa sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Nah, kal hajati ila dukhul bil awraqil naqdiyah allati fiha ismullah. Seperti ada hajat atau keperluan masuk ke dalam WC dengan membawa al-awraq an-naqdiyah, dengan membawa uang, uang kertas, allati fiha ismullah, yang di dalamnya terdapat nama Allah. Seperti real mungkin ya, atau uang yang lain lah yang terdapat nama Allah. Nah, maka tidak mengapa dibawa ke WC. Karena ada alasan yang lain. Nah, untuk keamanan. Fa innahu in tarakaha kharijan kanat urdatan lis-sariqati aw nisyan. Karena apabila dia meninggalkan atau menyimpan di luar WC, kanat urdatan lis-sariqati aw nisyan, maka ini akan memancing pencuri, sehingga mengambil uang tersebut, aw nisyan, atau ini akan menimbulkan apa? Dia nanti lupa. Nyimpannya di luar. Setelah keluar dari WC, jalan lurus. Lupa dia. Karena lupa akhirnya apa? Didapati oleh yang lain. Akhirnya yang lain mungkin tergoda, apalagi kalau yang mendapati ini adalah sarik pencuri, ya. Maka langsung diambil. Baik. Sehingga ketika ada hajat, keperluan untuk keamanan misalkan atau yang lainnya, atau karena darurat, maka boleh membawa sesuatu yang padanya terdapat nama Allah ketika buang hajat. Seperti tadi ketika membawa uang, kertas yang padanya terdapat nama Allah. Kemudian ammal mushafu fa innahu yuhramu ad-dukhulu bihi sawa'an kana dhahiran aw khafiyan. Adapun mushaf, Al-Qur'an, mushaf, maka haram masuk dengan membawa mushaf ke dalam WC. Sawa'un kana dhahiran aw khafiyan, sama saja terlihat mushaf tersebut atau tersembunyi. Terlihat misalkan yang dibawa dengan tangan, atau tersembunyi, misalkan dibungkus apa gitu. Nah, dimasukkan tas atau yang semisalnya. Sama saja, nampak atau tersembunyi, tidak boleh membawa mushaf ke dalam WC. Li'annahu kalamullah wa huwa asyraful kalam, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, dan kalamullah adalah asyraful kalam, kalam yang paling mulia. Nah, ucapan yang paling mulia adalah kalamullah. Wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihanah. Dan masuk ke dalam WC dengan membawa mushaf atau Al-Qur'anul Karim, maka ini merupakan bentuk ihanah, bentuk menghinakan atau merendahkan Al-Qur'anul Karim atau menghinakan kalamullah. Nah, mafhum ya? Nah, selesai dari apa yang disebutkan dalam kitab ini, dari masalah yang kelima tentang perkara-perkara yang dibenci bagi orang yang buang hajat. Nah, di sini disebutkan hanya berapa? Empat. Nah, empat perkara yang dibenci ketika buang hajat. Sebagai pelengkap pembahasan ini, nah, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan buang hajat. Nah, ini sebagai pelengkap saja, nah, atau sebagai tambahan faedah lah ya. Nah, sebagai tambahan faedah, yaitu tentang kaifiyatul julus inda qada'il hajah, bagaimana tata cara duduk ketika buang hajat. Mahum? Baik. Dalam masalah ini ada satu riwayat ya. Riwayat ini juga disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Disebutkan dari hadis Suraqah ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya ya, beliau berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala an naq'uda 'ala al-yusra wa nansib al-yumna. Kata Suraqah bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami ketika buang hajat, yaitu hendaknya kita duduk di atas kaki kiri. Duduk di atas kaki kiri, kemudian menegakkan kaki yang sebelah kanan. Mafhum ini maksudnya? Nah. Hah? Mafhum enggak? Nah. Mau dipraktikkan? Hah? Nah. Fadl, mana yang bisa praktek? Hah? Abu Imam. Nah. Bisa praktek? Hah? Abu Ali, bisa praktek? Fadl. Di kaki kiri, kemudian yang satu tegak. Nah. Enggak. Nah, baik. Harus ana yang praktek apa ya? Terpaksa praktek. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala. Akan tetapi hadis ini lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Nah, terus kalau hadis ini lemah, Ustaz, bagaimana tata cara duduk ketika hajat? Nah, tata cara duduknya adalah ala ma tayassarulah. Nah, tata cara duduknya adalah sesuai dengan kondisi yang mudah baginya. Dia mau cara seperti itu, kalau dia mudah ya silahkan. Kalau dia mau jongkok seperti kita, ya seperti halnya kita biasa ya silahkan. Kalau ternyata klosetnya itu duduk misalkan, kloset duduk ya labas, terserah kalau memang itu mudah baginya. Apalagi yang mungkin badannya besar ya. Nah, kalau jongkok mungkin agak berat ya. Mungkin bisa dengan membuat WC duduk itu ya. Nah, sehingga mudah baginya untuk buang hajat. Sehingga cara duduknya adalah ala ma tayassarulah, sesuai dengan cara duduk yang mudah baginya. Paham ya? Artinya enggak ada cara khusus. Enggak ada cara khusus atau cara tertentu ketika buang hajat, baik ketika buang air besar atau ketika buang air kecil. Mafhum? Nah. Baik. Faedah yang berikutnya. Apa hukum mengurut zakar? Ya, tahu zakar ya? Nah. Bukan dakar merek minyak wangi, bukan. Kali itu pakai dal ya. Nah, kali ini pakai zal. Apa hukum mengurut zakar setelah kencing? Nah. Di sana ada riwayat dari Isa ibnu Yazdad, dari bapaknya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum falyanthur dzakarahu 3 times. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka urutlah zakarnya 3 times. Nah, taib, zakar, urutlah zakarnya 3 times. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Akan tetapi hadis ini lemah. Nah, hadis ini juga dimuat dalam kitab Bulughul Maram ya. Tapi hadis ini lemah. Tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, sehingga kesimpulannya dari pertanyaan apa hukum mengurut zakar setelah buang hajat atau setelah buang air kecil, hukumnya tidak disyariatkan. Nah, tidak disyariatkan. Nah, air kencing itu keluar secara tabiatnya. Nah, secara alami dia keluar dan dia berhenti juga secara alami. Enggak perlu diurut-urut. Nah. Doi. Mafhum? Masalah terakhir sebelum azan. Ya? Tidak disyaratkan. Ya? Nah, bid'ah. Ya? Tapi enggak disyaratkan. Nah, kalau dia meyakini ini, nah, harus atau ini disyaratkan enggak? Nah. Baik. Kemudian yang terakhir, hukmul bauli qaiman, hukum kencing berdiri. Nah, apa hukum kencing sambil berdiri? Apa hukumnya? Sebelum kita masuk, mungkin ada yang punya faedah. Apa hukumnya? Makruh. Boleh. Makruh boleh. Apa lagi? Boleh. Siapa lagi yang punya pendapat lain? Baik. Berarti ikhtalafa nah al-ulama, berselisih ya. Nah, dalam masalah ini ya, tentang hukum kencing sambil berdiri. As-shawab, yang benar dalam masalah ini adalah nah, pendapat para ulama yang mengatakan bolehnya. Pendapat para ulama yang mengatakan bolehnya dengan syarat apa? Menjaga air kencing tidak berceceran ke tubuh atau ke bajunya ya. Nah, sehingga akan membuat tubuh dan bajunya najis. Baik. Artinya ketika dia kencing sambil berdiri harus menjaga air kencing tidak mengenai badannya. Nah, ini tentunya khusus untuk laki-laki ya. Nah, kalau perempuan ya kencing duduk. Nah, baik, ini untuk laki-laki. Kenapa kok dibolehkan? Nah, baik. Dalil dalam masalah ini ya, adalah hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman, muttafaqun alaihi. Bahwasannya beliau Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terus di sana ada hadis Aisyah yang lain, hadis Aisyah yang secara zahir, secara zahirnya bertentangan dengan hadis ini, tetapi hakikatnya tidak bertentangan. Nah, apa hadis Aisyah tersebut? Hadis Aisyah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab." Barang siapa yang memberitakan kepada kalian bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, maka dia telah berdusta. Mabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman mundu nazala alaihi al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing sambil berdiri semenjak turun Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, akan tetapi ini adalah hasba ilmiha, sesuai dengan pengetahuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tidak pernah kencing sambil berdiri. Nah, tetapi di luar Hudzaifah ibn Yaman pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Nah, baik. Adapun apa yang dikatakan Aisyah ini sesuai dengan pengetahuannya. Nah, dan Hudzaifah ibn Yaman punya ilmu yang lain. Nah, punya ilmu yang lebih, yaitu beliau mengetahui atau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Nah, hadis Hudzaifah ini menunjukkan na'am bolehnya. Nah, bolehnya kencing sambil berdiri secara hukum ya, secara hukum boleh. Nah, tetapi tadi dengan syarat menjaga air kencing tidak berceceran atau tidak mengenai tubuhnya atau pakaiannya. Nah, dan mayoritas atau kebanyakan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kencing adalah sambil duduk. Nah, jadi seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau kencing sambil duduk. Ini kebiasaan beliau. Nah, baik, adapun mungkin kencing sambil berdiri mungkin jarang-jarang gitu ya. Nah. Namun mayoritas keadaan beliau atau kebiasaan beliau, seringnya beliau adalah kencing sambil duduk. Dan tentunya apa yang dilakukan sering oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang kita pilih, yang kita pilih. Nah, sehingga kencing sambil duduk ahabbu ilaina minal baul qaiman. Jadi kencing sambil duduk itu lebih kita cintai, lebih kita pilih, ya, daripada kencing sambil berdiri. Nah, kenapa? Karena keadaan terbanyak dari keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau kencing sambil duduk. Paham ya? Nah, baik, selesai kita dari masalah yang kelima, sehingga kita selesai dari bab yang ketiga. Dan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita masuk bab yang keempat. Nah, al-muadzin ya'adzin. Kemudian setelah adzan kita lanjut kitabul jami'.